الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله على آباء juga para ummahat, wali-wali, waladah wa talibat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di salah satu rumah Allah, dan semoga majelis dan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah beri taufik kita untuk menjadi orang-orang yang yastami'una al-kalam wa yattabi'una ahsanah, jadi orang-orang yang mau memperhatikan kalam apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian menjadi orang-orang yang mau mengikuti yang terbaiknya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, para aba, para ummahat, mungkin ini awal pertemuan kita para wali santri, dalam hal ini wali santri Talibat Banat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan mas'ul mengundang antum, dan semoga Allah berkahi antum, waktu yang antum luangkan untuk datang ke majelis. Dan ini sebetulnya upaya pihak mahad juga, dan sebetulnya juga ingin membangkitkan yang mungkin sesuatu yang ada dalam diri antum, agar upaya kita membina, mendidik anak-anak kita terutama dalam hal ini adalah Banat, jadi lebih baik. Sebagaimana yang antum ketahui, mendidik dan membina anak-anak itu tanggung jawab dari aba dan ummahat, tanggung jawab orang tuanya, bukan para mudarrisat, bukan para guru, bukan para ustazah, bukan para ustaz. Tanggung jawab aba dan ummahat. Dan Allah akan tanya antum, kita semua, saya juga sebagai orang tua, akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Samping itu juga para abah dan ummahat hendaknya ketahui, anak itu dibentuk oleh kita. Mau jadi apa dia? Kullu mauludin yuladu ala fitrah, atau ma min mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas cintaan dia ada, diletakkan dalam hatinya oleh Allah itu cintaan kepada Islam, kenal Allah, senang kepada yang baik. Nah, itu fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Bapak ibunya yang membuat dia jadi Yahudi. Bapak ibunya yang membuat dia jadi Nasrani. Bapak ibunya yang membuat dia jadi Majusi. Dan dalam hal ini termasuk di dalam yang menjadi faktor yang bisa membuat anak itu berubah dari fitrahnya, juga para pendidik dan lingkungan. Maka para aba wal ummahat perlu perhatikan masalah ini. Mereka yang masih mungkin, artinya anak-anak itu, bagaimanapun mereka, anak-anak itu dalam pantauan mereka, sampai pun dia sudah jadi kakek dan dia masih juga hidup, itu anaknya. sampai pun dia jadi seorang nenek, dia dalam keadaan masih hidup, kita masih hidup, dia anak kita. Dan mungkin sudah berubah tanggung jawab, karena kita mungkin sudah memberikan bekal. Tapi Allah kulihal para abah dan umahat hendaknya memperhatikan. Kalau seperti disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ma min mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidan. Kita juga punya peranan penting, peranan yang sangat besar membuat anak itu apakah dia jadi baik atau jadi rusak. Berulang mungkin kita memberikan gambaran ataupun perumpamaan tamsil. Mendidik anak itu juga sebuah seni. Tapi di antara seni, artinya bukan sesuatu yang kaku. Kita perlu improvisasi, artinya perlu kreatif, perlu lebih cerdas, apalagi di zaman seperti ini. Syarat dengan fitnah. Nah, harus kita ingat dengan bimbingan. Tidak, artinya tidak ada yang dapat membantu kita sebagai apa namanya dalam mendidik anak, membina anak-anak itu kecuali dengan dari Allah dan Rasulnya, bimbingan dari Allah dan Rasulnya di pemahaman salaf. Kita ingat Rasulullah SAW menyebutkan, ma min la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu zaman kepada manusia, pada kita sekarang ini, illa wa ba'dahu syarrun min. Melainkan yang setelahnya lebih jelek lagi. Keadaannya itu lebih jelek lagi, apalagi sekarang ini disebutkan fitnah-fitnah semakin merajalela. Kasratul jahl wal harj, banyaknya kejahilan, jauhnya umat dari ilmu, dari ulama'nya, semakin banyaknya pembunuhan-pembunuhan di keliling kita. Bayi yang baru lahir dibuang, bayi yang baru berapa bulan disimpan dalam kulkas, nah, atau dilemparkan ke dalam, atau disembelih wa'iyadzubillah. Di sekeliling kita ngeri. Nah, belum lagi fitnah-fitnah yang menimpa, yang memang dipropagandakan oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, dan yang betul-betul hasad melihat. Lebih-lebih kalau kita katakan yang hasad kepada negeri kita, kepada bangsa ini dan negara kita. Tidak rela mereka melihat nyamannya, tidak makmurnya kaum muslimin, tenangnya kaum muslimin di Indonesia untuk beribadah. Dengan segala macam cara. Bahkan mereka mulai, sebagaimana yang mereka selalu upayakan, menyerang kepada para pemuda, para syabab. Yang mereka tahu juga diantara apa pangkal dari sebuah kehancuran sebuah negara, sebuah bangsa itu dari kaum wanitanya. Para wanita itu yang mereka upayakan untuk dirusak lebih dahulu. Antum tahu, hancurnya bangsa Yahudi disebabkan karena perempuan. Awal fitnah Bani Israel, An-Nisa. Fitnah yang pertama menimpa Bani Israel itu kaum wanita. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kita, ma taraktu ba'di fitnatan adzarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Tidak ada fitnah yang ditinggalkan sepeninggal kepada Rasulullah yang lebih berbahaya bagi kaum pria dibandingkan wanita. Nah, ikhwan fi din jazakumullah, para abah dan ummahat. Oleh karena itu, kalau boleh dikatakan di zaman-zaman seperti ini, terlalu toleran kita dengan memberikan kelonggaran kepada anak juga bukan sesuatu yang baik. Kalau di zaman Rasulullah SAW saja yang ketat, yang seperti itu turun wahyu dengan keadaan ketat seperti itu, sepeninggal belum lama Rasulullah SAW, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, seandainya Rasulullah masih hidup pasti akan beliau larang perempuan-perempuan itu keluar ke masjid. Seandainya Rasulullah SAW masih hidup pasti beliau larang perempuan-perempuan itu ke masjid. Itu zaman belum Rasulullah, belum ada sahabat, masih ada para sahabat, masih ada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai putra Abdullah bin Umar diboikot oleh ayahnya, Bilal bin Abdullah bin Umar diboikot oleh ayahnya. Kenapa? faham melihat kenyataan. Tapi ketika itu matanya tidak pas. Kenapa? Ayahnya Abdullah bin Umar dalam keadaan sakit itu menyebutkan, la tamna ima Allah al-masjid. Jangan kamu larang budak-budak perempuan Allah itu ke masjid. Itu dilarang. Kalau perempuan-perempuan itu mau sholat isya, mau sholat masjid, enggak boleh dilarang. Nyeletuk putranya Bilal. Wallahi la amna'anna. Demi Allah pasti saya larang. Kenapa? Melihat kenyataan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bunda Aisyah tadi. Bunda Aisyah mengatakan seandainya Rasulullah SAW masih hidup, pasti beliau larang perempuan-perempuan itu keluar menuju masjid. Nah, putra Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menyampaikan hadis, jangan dilarang. Beliau nyeletuk. Artinya apa? Di sini menurut beliau radhiyallahu anhumah, putranya ini nantang hadis Rasulullah. Walaupun mungkin bukan itu maksud beliau. Ya, kita paham ya. Semua tidak akan mungkin seperti itu. Tapi ketika beliau mengucapkan hadis dan kamu menyebut seperti itu, wallahi la ukallimak atau la ukallimannak, demi Allah aku tidak akan bicara denganmu sampai mati. Diboikot oleh ayahnya. Sampai para sahabat dan yang ulama tokoh-tokoh yang ada sekitar itu ketika itu membujuk berulang-ulang, betul-betul tidak dianggap. Sampai akhirnya wallahu alam luntur juga. Tapi syahidnya di sini lihat bagaimana keadaan zaman itu. Tetapnya mereka seperti itu dalam keadaan masih wahyu para sahabat yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti bintang-bintang di langit masih banyak untuk menerangi umat. Itu sudah seperti itu keadaan kaum muslimah. Sudah seperti itu keadaan kaum muslimah. Bagaimana dengan keadaan kita yang jauh 15 abad? Nah, yang dalam keadaan kita kurang ulama kita, malah betul ilmu pun juga sedikit. Akankah kita akan membiarkan lagi program atau cara kita mendidik anak dengan penuh kelonggaran? Ah, kan gak apa-apa, kan kita pantau. Dibiarkan mereka bergaul. Lebih-lebih para banat. Ingat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Kita berjalan membimbing mendidik anak ini bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal kita, bukan dengan perasaan kita. Bukan juga dengan kebiasaan kita yang sudah lewat, belum tentu. Tundukkan perasaan kita, tundukkan akal kita. Apalagi kalau akal itu dibentuk dengan teori-teori kufar. Nah, cara-cara model-model kufar tidak akan mungkin. Kalau orang kufar mengatakan kalau supaya orang itu tidak terjerumus dalam zina, biarkan mereka bergaul dengan perempuan. Diarahkan, subhanallah, tidak seperti ini Rasulullah SAW dan para sahabat mendidik, membina. Maka ikhwan fillah para nabi juga para ummahat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita untuk kaji lagi. Selalu kita dihadapkan menggali, mempelajari lagi cara-cara atau menyimak, membuka lagi bagaimana para salaf kita mendidik dan membina anak, lebih-lebih anak perempuan banat. Memang dalam usia-usia mereka yang mungkin di bawah 10 tahun itu masih usia-usia yang penuh dengan lahwun, main-main, bukan sesuatu yang tercela untuk mereka bermain-main. Tapi kalau mereka, para kita, para aba dan umahat paham, dan kita sendiri pun juga tahu kadar kita bagaimana artinya tenaga kita, kondisi fisik kita itu kan membantu dan mendukung untuk kita memikirkan dan apa mempelajari sesuatu. Sering ini kita mungkin kita harus mengingatkan diri kita. Memang anak-anak itu punya butuh mereka bergerak, butuh untuk mereka bermain. Tapi ingatlah, kalau kita memang ingin mereka itu kita bina, kita didik, kita arahkan, apalagi kita harapkan untuk mereka menghafal Al-Quran, kalamullah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan butuh energi, butuh tenaga. Iya kan? Kalau kita biarkan mereka puas bermain sampai letih, apa yang mereka dapat? Nah, terbiasa mereka dengan kesia-siaan. Kalau kita katakan wallahi tidak seperti ini, salah mendidik. Salah selama ini cara kita mendidik, membina anak. Nah, juga tidak terlalu ketat. Nah, tapi kita lihat bagaimana kalau sekarang di zaman itu saja kalau kita anggap nah, kondisinya seperti itu, mungkin mereka tidak ketat. Masa kalau misalnya kita mau membandingkan dengan kondisi zaman seperti kita sekarang ini, kita mengatakan, salah juga enggak gitu ketat mendidik anaknya. Ya subhanallah, zaman mereka memang seperti zaman kamu, zaman kita. Kalau kita mengatakan salaf juga enggak pernah memaksakan anaknya, memang enggak pernah memaksakan anaknya. Dalam artian mungkin seperti kita pemaksaannya, tapi bukan enggak ada mereka betul-betul mengarahkan anaknya. Ini bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW hal-hal yang perkara-perkara yang enggak ya mungkin untuk usia anak balita atau mungkin belum apa namanya baru 7 tahun atau berapa tahun itu lumayan ketat Rasulullah. Hasan atau Husain memungut satu butir kurma sadaqah. Dan keluarga Nabi Muhammad SAW, Bani Hashim, jadi keluarga Rasulullah itu tidak boleh makan sadaqah. Begitu tak melihat cucunya memakan, nah, beliau korek mulut. Tidak ada pakai salam lagi. Wahai bunaya, wahai cucuku. Langsung, kamu tidak tahu kalau orang tua Arum Muhammad tidak boleh makan sadaqah. Juga kalau misalnya kita lihat lagi dalam usia yang apa remaja misalnya. Nah, di Hajjatul Wada. Masih-masih anak-anak muda. Fadl bin Abbas boncengan dengan Nabi SAW melihat. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Fadl melihat kepada wanita tersebut. Rasulullah langsung palingkan wajahnya. Enggak halal untuk dilihat. Nah, ikhwan fiddin azakumullah wa ummahat karimat rahimakumullah. Akan tetapi memang kita tidak akan mungkin bisa bekerja sendiri-sendiri. Perlu bentuk ta'awun. Ini upaya kita. Upaya kita. Kalau kita kembalikan lagi ke semuanya, ini upaya kita menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita memanggil orang-orang yang beriman itu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu. Bentuk apa upaya kita menjaga diri? Upayakan untuk diri kita itu beriman kepada Allah. Tunduk iman yang bukan hanya sekedar kita mengatakan saya percaya Allah itu ada, malaikat itu ada hari kiamat, pada takdir baik dan buruk, pada para malaikat, pada kitab-kitab, pada para rasul, bukan sekedar itu ucapan. Ini iman. Iman itu menunjukkan orang itu mengakui benarnya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan tunduk siap untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu iman. Salah satu perintah Allah itu disebutkan sering kita baca dan para asatidz, para ulama mengingatkan kita, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Cuma kadang-kadang kita lebih dahulu buru-buru untuk mengendalikan keluarga, tapi kita sendiri belum berupaya untuk menjaga diri kita dari azab Allah dan murka Allah. Kita lebih dahulu. Ingat pelajaran pertama kita mengenal dakwah yang penuh berkah ini. Salah satu usul. Usul talata. Apa yang pertama disebutkan oleh beliau rahimahullah? Yajibu alaina ta'allum arba'an masail. Ya kan? Kita ulang. wajib atas kita, bukan hanya thalabah, kaum muslimin seluruh dunia, dimanapun mereka, wajib mereka untuk punya ilmu, mempelajari empat perkara ini. Al-ilm, wajib mereka punya ilmu. Kemudian yang kedua, al-amal bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, ad-da'wah ilaihi, dakwah, menyampaikannya, mengajarkannya, menyebarkannya, termasuk membela, membantah syubhat. Yang keempat, as-sabru 'ala al-adabi, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan. Sabar juga ketika apa? Untuk mencari ilmu tersebut. Nah, apa ilmu yang dimaksud? Ilmu agama yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah. Ilmu yang kita baca dalam Al-Qur'an, ilmu agama, ilmu syariat, mengenal Allah, itu yang diterangkan oleh beliau, diterangkan para ulama kita, yaitu ma'rifatullah. Bukan sekedar kita kenal, tahu Allah itu ada, Allah maafkan kita, tapi betul-betul membuat kita itu tunduk. Membuat kita itu tunduk kepada aturan, aturan Allah. Bukan dengan perasaan lagi kita beribadah, menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah ini, melaksanakan apalagi dakwah dengan logika, dengan akal. Dengan apa yang dimakan oleh Allah? Ma'rifatullah. Ma'rifatun nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu din Islam bila dillah. Itu ilmu. Selalu diingat. Dari maknanya yang kewajiban yang pertama ini, kenalilah. Kita tanamkan, kita pelajari bagaimana kita mengenal ilmu, dari mana kita bisa mengenal Allah. Dalam majelis ilmu kita dapatkan. Bacakan kepada kita qala Allah wa qala Rasulullah, kita baca ayat, kita dengarkan keterangannya dari para ulama kita. Dibacakan kepada kita tafsir tentang ayat tersebut untuk menambah kita mengenal Allah. Nah, kalau sudah kenal, kalau betul-betul dia kenal kepada Allah dengan kalimat yang dengan dikatakan sebagaimana sebagian ulama kita, ma'rifatul qalb, hatinya betul-betul kenal kepada Allah, itu akan membuatnya tunduk kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan akan mudah. Dia laksanakan, tidak akan terasa berat. Apa yang dilarang oleh Allah akan ringan untuk dia jauhi, dia tinggalkan, tidak akan terasa berat. Nah, ini ilmu. Nah, ini yang lebih dahulu kita tanamkan, kita upayakan untuk menjaga diri kita dari perintah Allah tadi. Ku anfusaku. Sudah kita kenal Allah. Apa yang menjadi jadi tanda ukuran bagi bahwa kita kenal Allah? Mestinya kalau kita betul-betul kenal kepada Allah, berubah cara hidup kita. Ibadah kita semakin baik. Akhlak pun semakin baik. Cara ini bersikap pun juga, muamalah pun juga semakin baik. Mestinya demikian. Ya. Bukan berarti itu menjadi maksum, tidak. Surga yang Allah ciptakan untuk kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa, yang luasnya seluas langit dan bumi, itu tidak hanya untuk orang yang maksum. Para nabi dan rasul, orang-orang yang kata Allah diantaranya walladzina idza fa'alu fahisyatan, yang ketika dia jatuh perbuatan keji, sebut semua perbuatan keji yang mungkin terbayang. Nah, mereka apa? Zakarullah, ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, langsung mereka minta ampun kepada Allah, bertobat dengan tobatan nasuha. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusiru, dan mereka tidak berlarut-larut dalam dosa dan kesalahan tersebut dalam keadaan mereka tahu. Ini bukan berarti orang yang maksum, tapi mereka, artinya apa? Manusiawi kita itu tergelincir ataupun salah. Tapi yang celah adalah sudah tahu salah, tidak mau berubah. Tidak mau berubah, tidak mau diperbaiki. Nah, para ummahat dan para aba, rahimakumullah. Tadi disebutkan oleh Nabi dalam ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu upaya kita. Kita belajar datang ke majelis ilmu untuk memperbaiki diri kita, untuk berusaha untuk menjaga diri kita dari murka Allah dan azabnya. Dengan kita belajar yang diterangkan oleh para ulama juga, itu upaya kita mujahadatun nafs. Tundukkan nafsu kita itu untuk mau belajar mengenal Allah, mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Nah, ini salah satu yang dituntut wa anfusakum, setelah kamu beriman, setelah kamu mengerjakan amal saleh sebagai tanda bukti kamu, artinya buah kamu mengenal Allah, maka ingat yang ketiga tadi disebutkan apa? Setelah beramal, ad-da'wah ilaih, mengajarkannya, menyampaikannya. Maka Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nara, itu dilanjutkan wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan keluarga kamu. Isyarat juga kalau kita lihat dalam hadis, dalam ayat yang lain, Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul itu, nah, sebelum beliau berupaya untuk mendakwahi orang luar, beliau ke dalam keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kemudian kerabatnya. Beliau panggil Bani Hasyim berkumpul dalam jamuan. Beliau tawarkan. Tidak ada yang menyambut kecuali Ali bin Abi Thalib. Tiga kali beliau bicara, yang berdiri menyambut, siap untuk membela, melanjutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau naik bukit Safa, bagaimana diperintahkan oleh Allah, anzir ashiratakal aqrabin. Karena mereka, orang-orang Quraisy Mekah ketika itu adalah kerabat dekat beliau, sepupu-sepupu beliau. Kakek mereka satu, bahkan moyang mereka satu, Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, beliau panggil, ya Bani Fir, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan, ya Abdul Abbas, ya Bani Abdul Muttalib, ya Fulan, ya Fulan. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian. Upaya beliau untuk menjaga. Allah menyebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ibadah yang pelajaran ilmu yang kita dapatkan setelah kita mengenal Allah, beramal dengan ilmu tersebut, kemudian disampaikan. Mereka yang lebih dahulu dekat dengan kita ini, istri dan anak, untuk kita ajari, kita kenalkan kepada mereka tentang Allah. Mungkin sulit bagi kita untuk menyampaikan karena mungkin keterbatasan kita. Bawa mereka ke dalam majelis-majelis ilmu untuk mereka kenal sendiri, untuk mereka bisa belajar sendiri, memahami bagaimana mereka mengenal Allah, beribadah dengan yang baik, sehingga ketika mereka sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bisa taat kepada orang yang paling berhak untuk mereka taati, suami-suami mereka. Nah, mereka akan mampu untuk menjalankan itu semua, walaupun mungkin mereka berat, suaminya kayak gini, ya, kadang-kadang buatnya ini membolehnya dia, menganiaya kita dia, tapi dia tahu ini akan membuat dia mudah untuk tunduk. Tapi kan kita bukan hanya sekedar untuk memenuhi hak kita, mereka pun akan mampu untuk mendidik anak-anak mereka. Kita pun demikian, setelah kita memahami ilmu tersebut, bisa kita mengenal Allah. Tidak mampu kita mungkin mengajarkan kepada anak-anak kita, tapi mereka bisa melihat contoh abinya di rumah ternyata menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sudah cukup. Di saat-saat usia mereka, usia-usia yang usia emas mereka, mereka di mana mereka mampu untuk menangkap, menahan, menyimpan apa yang sekilas mereka dengar, apa yang sekilas mereka lihat, manfaatkan usia-usia tersebut untuk membuat tertanam dalam diri mereka, abi itu juga orang yang hebat, orang yang taat. Jangan hanya kita sekedar kita yang bisa menyuruh mereka saja, hanya bisa menyuruh mereka, tapi kita tidak pernah berbuat. Ayo baca, ayo menghafal. Kita sendiri tidak pernah menghafal, tidak pernah nampak oleh dia kita sholat sunnah di rumah, tidak pernah geria oleh dia kita membaca Al-Quran di rumah, membaca pelajaran, membaca hal ilmu yang bermanfaat. Sibuk dengan HP, entah itu dengan koran, anak-anak, atau dengan pekerjaan yang lain. Mereka mungkin bisa, apa? Kita mungkin bisa mengasih alasan yang kita sampaikan. Tapi mereka akan tertanam di dalam diri ini. Sedih. Maka para abah dan umat, qu anfusakum wa ahlikum nara, dahulukan dirimu. La tanha an khuluqin ta'ti mithlah, arun 'alaika idza fa'alta 'azima. Ibda' bi nafsik. Jangan kamu larang sesuatu sementara kamu mengerjakannya, aib besar jika kamu melakukan itu. Kamu menyuruh anakmu, melarang anakmu, tapi kamu melakukannya, kita melakukannya, apalagi di depan dia. dituding kalau dia mereka sudah belajar dalil. Ittaqillah ya ab. Kalau mereka anak yang santun, ya abad. Ittaqillah. Wahai umat. Wahai ummah, ittaqillah ya ummah. Mana kenapa kamu? Nah, kalau dia santun, kalau dia kasar, ittaqillah ya pak, bah. Kenapa? Karena emosi. Dia mengatakan ittaqillah, kita dah emosi duluan. Tidak benar seperti ini. Tapi dia menyampaikan wajiban dia, menyampaikan hak kita. Ayah Abi menyuruh kami begini-begini, memerintahkan, menyamarkan begini. Tapi tidak begitu. Abi sendiri tidak. Dikeluarkannya dalil. Kita mau apa? Ya Allah. Bukankah Allah berkata, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun, kabura makkan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka besar Allah kepada kamu kalau kamu melakukan sesuatu yang mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Murka Allah yang kita dapat. Para ulama. Jangan kita dorong-dorong mereka untuk belajar, untuk berhijab, berakhlak karimah. Kita sendiri tidak. Untuk bergaul dengan mencari teman-teman yang baik. Kita sendiri tidak. Bermajlis dengan majlis-majlis yang baik. Kita sendiri tidak. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lihat celaan Allah terhadap orang-orang Yahud. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Kamu menyuruh orang kepada kebaikan, sementara kamu melupakan diri kamu sendiri. Padahal kamu baca kitab. Ada Taurat, Injil, Zabur di kanan kamu. Apalah ta'filun, apa kamu enggak berakal? Pedas ini. Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk ahli kitab. Untuk kita, kaum muslimin. Orang-orang yang baik atau beriman dituntut, diingatkan dengan ayat ini. Kita ngajak anak kita nyuruh mereka, ayo sholat, ayo ke masjid, ayo taklim. Kita enggak pernah taklim. Hadir sekalipun tidak di majelis ilmu. Para ummahat, para abah. Ya, wah ustadznya saya pilih yang mana yang murah senyum kepada antum. Yang bisa jelas memberikan pengertian, nah pilih. Kita alhamdulillah. Para asatidz, para mudarris sini bisa mulai dari yang pelajaran yang ringan, yang antum tidak mungkin apa namanya tidak berpikir berat. Ada Aisyah yang mengajar untuk antum memperbaiki bacaan Al-Quran. Ada yang mengajarkan al-miyasa untuk mendasar-dasar untuk antum bisa belajar bahasa Arab. Ada akidah, ada banyak. Ya, bisa antum pilih yang cocok, yang antum yang bisa menangkap, bisa memahami apa yang disampaikannya. Pilih. Tidak di sini, di tempat yang lain, majelis-majelis ilmu, salat sekian banyak. Itu upaya kita. Untuk apa? Menjaga ini tadi. Upaya ku anfusnakum ini. Ya abati wa ya ummahat. Ya aba wa ummahat. Ini upaya kita. Ku anfusnakum. Jaga diri-diri kamu. Dari apa? Dari murka Allah. Dari azab Allah, dari neraka jahannam yang Allah katakan alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang di atasnya penjaga-penjaganya malaikat yang kaku kasar, bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Kita suruh mereka majlis hadir, majlis ilmu, majlis ta'lim, mana datang sana? Ustaz fulan, Ustaz fulan, kita enggak pernah hadir. Enggak cocok sama mereka. Ya subhanallah. Kenapa enggak cocoknya? Kecuali kalau bertentangan dengan pemikiran yang ada di dalam diri antum. Itu yang harus kita perbaiki. Kita datang ke majelis ilmu itu untuk memperbaiki diri. Nah, maka diingatkan juga oleh para ulama, bubar kalau kita mengaca dengan para salaf kita dan juga kalau gambarkan keadaan kita dulu awal-awal ta'lim itu benar-benar mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh mereka para salaf. Kalau mereka berada di majelis ilmu, di majelis Rasulullah itu betul-betul mereka seperti melihat surga dan neraka di dalam majelis itu. Takut luar biasa, merinding bulu mereka, takut, menangis mereka, tertunduk mereka. Walaupun nanti di rumah mereka, di majelis itu enggak ada yang berani berkenan, tampak tersenyum, tertawa. Setelah bubar di rumah mereka mungkin. Kalau kita kan begitu selesai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakallahu enggak. Astagfirullah wasubhanallahi selesai. Satu bagi temannya, satu bagi ada tertawa lagi. Ini kekurangan kita. Kita awal-awal dahulu, masya Allah, kita bukan mungkin, nah, itu kita merasakan apa? Memang ini ketika disampaikan itu apa yang ini berbekas karena mengena kepada diri kita. Ya sulit-sulit, jadi artinya beberapa lama waktu apa yang disampaikan Ustaz itu betul-betul berbekas. Nah, ikhwan fil din, jazakumullah juga para ummahat karimat. Itu upaya kita ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita lebih dahulu. Kita kenali Allah, belajar kita. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menginjakan tunduk kepada Allah. Nah, setelah itu kita upayakan bagaimana dia dalam salah satu usul tadi, al-amal bihi, kita mengamalkannya. Apa buktinya yang kita mengenal Allah, semakin perbaik, semakin baik ibadah kita. Salat kita, bukan hanya sekedar sering, rajin kita mengerjakannya berjamaah, tapi betul-betul kualitasnya, rukunnya, semuanya sempurna, lebih sempurna. Kenapa? Kita betul-betul sadar bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Kemudian kita berturunan. Kalau masih sulit, kita bertobat kepada Allah. Takut kepada Allah. Mengharapkan pahalanya. Nah, dalam amalan yang lainnya, bermuamalah, berakhlak, berhubungan dengan yang lain, lingkungan. Nah, kita perbaiki. Ini tandanya orang itu mengenal Allah, itu yang kita harapkan. Kita perbaiki diri. Nah, berusaha untuk perbaiki diri, tobat dari apa yang kita pernah lakukan. Nah, kemudian menyampaikan, ajarkan. Ini yang wa ahlikum nara, jaga pula keluarga-keluarga kamu dari neraka. Bawa mereka, hasum mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenalkan kepada mereka sejak mereka berada di rumah, sejak mereka bahkan sejak mereka dalam kandungan, kenalkan mereka kepada Allah. Perdengarkan. Kalau mereka yang di luar sana punya teori-teori kecerdasan dengan musik dan nyanyian, mereka dengarkan kepada anak-anak mereka yang masih dalam kandungan, rusak mental anaknya. Dijijali penyakit nifaq. Antum kenalkan anak-anak itu dengan murattal, dengan suara orang yang membacakan ayat-ayatnya, bahkan mungkin uminya atau abinya atau mbaknya ataupun ini, nah, pamannya ataupun ya, siapa yang mereka pandang percaya atau dekat. Dia dengar usia-usia ketika mereka setelah ditiupkan roh itu, sering secara kita mendapatkan seakan-akan ibu itu berdialog dengan putranya, dan memang demikian. Ada ikatan batin di antara mereka. Perdengarkan mereka ayat-ayat Allah. Suara abinya, suara uminya. Lihat saja itu. Kemudian keluar mereka dari rahimnya. Perkenalkan mereka. Sering-sering dekatkan kepada telinga mereka, walaupun mereka mungkin belum berfungsi maksimal. Kalamullah, kalimat tauhid, ayat-ayat Allah. Biasakan pula mereka mungkin yang apa ummahat dan aba untuk menidurkan mereka itu dengan bacakan ayat-ayat Allah. Ya, mereka tertanam. Setelah mereka bisa diajak ngobrol. Kalau kita lihat di para salaf, mereka dikenalkan tentang Allah, menyebut nama Allah. Beranjak mereka bisa mumayyiz, dikenalkan, didekatkan mereka kepada Allah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sepupunya Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ditanamkan kepada dia untuk dekat kepada Allah. Ditunjukkan, ditampakkan kepada dia kebesaran dan keagungan Allah. Bahwa rezeki yang dia dapatkan, pakaian, semua itu datang dari Allah. La abi dan umi. Allah mudahkan untuk abi dan umi. Supaya bisa memberi kamu. Tanamkan kepada mereka bahwa itu semua datangnya dari Allah. Ini upaya kita. Ya, menjalankan perintah Allah wa ahlikum nara. Kenalkan kepada mereka. Setelah mereka bisa, kenalkan. Ajarkan kepada mereka untuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Mereka punya adab, mengerti. Segala sesuatu yang datang dan berasalnya dari Allah dan Rasulnya akan mereka agungkan. Tidak akan mungkin mereka biarkan tersiar ayat-ayat Al-Quran. Kalimat-kalimat yang tulisnya di situ ada kalamullah. Akan mereka jaga, bahkan juga lebih-lebih nanti setelah mereka beranjak menjadi semakin besar. Salat itu akan bisa mereka jaga. Adab di masjid lebih-lebih. di rumah juga demikian. Ya. Nah. Kemudian apa namanya? Nah, waktu-waktu yang seperti itu mereka di samping kita memberikan bekal dengan lisan juga dengan contoh. Mereka akan melihat. Mereka akan melihat usia-usia mereka di saat mereka umur balita sampai mereka usia 10 tahun itu mereka kan begitu cepat menangkap. Jangankan antum itu bicara, melihatnya apa namanya diam dan melakukan suatu tindakan itu besok dia sudah meniru. Ya enggak. Antum lihat antum menyatakan sendiri. Maka hati-hati dengan anak-anak dan anak-anak kita. Cerdas mereka. Apalagi kalau misalnya keluar dari kita dari lisan kita kalimat yang tidak hatet, kata-kata yang kasar walaupun mungkin tidak anu ya jorok ataupun jelek tapi kasar itu dia juga akan bisa meniru. Nah, maka hati-hati. Ini upaya kita untuk menjaga diri kita kemudian keluarga kita bimbing. Nah, terus-terusnya kepada kepada para mudarrisat. Ya, mereka juga punya beban lebih. Sampai mereka mendidik diri mereka sendiri, keluarga mereka, anak-anak mereka. Juga mereka ketitipan. Anak-anak saudara-saudaranya. Dalam hal ini juga maka para ummahat yang menitipkan anak-anaknya untuk dibimbing dan dididik oleh saudara-saudaranya punya sangkaan yang baik dan kepercayaan yang penuh kepada mereka. Ya. Artinya apa? Dengan cara itu mereka akan punya jalinan komunikasi yang baik. Dan para mudarrisat diharapkan untuk mereka punya betul-betul menjalin hubungan yang intens, yang rutin. Buku komunikasi itu bukan sekedar menerangkan tentang pelajaran hasil yang didapat oleh anak. Bukan. Ada sesuatu yang mungkin apa? Nah, ini makanya sejak awal kepada para calon-calon mudarrisat, talibat Tarbiyatun Nisa yang ini anak sering tanamkan. Mereka sudah magang sempat PKL kemarin. Anak sering ingatkan supaya mereka betul-betul mendalami dan memahami karakter murid-muridnya. Kenali satu persatu dengan orang, dengan anak tersebut, dengan orang tuanya. Kenali umiknya siapa, seperti apa. Enggak apa. Ketika mereka melihat sesuatu yang aneh pada diri anaknya atau sesuatu yang entah itu menonjol ataupun tidak, dia akan bisa membuat komunikasi yang baik dengan abi dan umi santri tersebut. Ananda tadi seperti ini. Biasanya anak ini ceria, kali ini berangkat ke sekolah dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih. Pelajaran juga Anda, dia bisa bertanya, ada apa? Dia enggak mau jawab, tanya kepada umiknya, ada apa dengan Ananda? Tadi Ananda seperti ini, enggak mau belajar sama sekali. Ya enggak dipaksa waktu satu hari itu mungkin enggak, jangan dipaksa dia untuk belajar kalau memang dia. Nah, tapi setelah dia mungkin pulang bawa titipkan surat atau lewat buku komunikasi. Kan seperti itu mestinya fungsi buku komunikasi itu. Nah, para umum dari saat sampaikan tadi Ananda terlihat seperti ini, seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kami bantu atau kami ketahui. Orang tua juga jangan pelit untuk mengingat. Bukan untuk mengorek-ngorek apa yang terjadi dalam rumah tangga. Kita pun juga harus tahu bagaimana mendidik anak orang itu lebih berat daripada mendidik anak sendiri. Kami mungkin bisa lebih ketat terhadap anak-anak kami. Tapi kan belum tentu dengan anak-anaknya antum, anak-anaknya Ikhwan. Mungkin dengan anak-anak kami mungkin bisa dipaksa, digenjot atau mungkin diculik ataupun di... Tapi kan tidak dengan anak-anak saudaranya. Jadi kami harus tahu, makanya ini para mudarrisat perlu untuk selalu menjalin hubungan ini. Nah, ada anak-anak itu mungkin dia dilihatin aja sudah grogi, sudah takut. Dia akan berubah. Yang tadinya mungkin dia, nah ini makanya sejak awal juga anak ingatkan kepada para calon mudarrisat dan juga yang sudah jadi mudarrisat untuk merebut hati para talibat. Rebut hati mereka, sehingga apa punya kedekatan antara dia dan ustazahnya. Senang dia punya empati, merasa suka kepada ustazahnya. Nah, nanti ketika dia anak itu sudah terjadi kuat hubungan emosionalnya dengan gurunya, ustazahnya, dilihatin aja walaupun senyum, murid tadi sudah, oh iya dia salah. Dia kan lihat kalau dia tidak terus. Dia akan mudah untuk curhat. Dia akan mudah. Anak yang digambarkan. Nah, ketika kedekatan itu antara guru dan murid itu apa, terjalin, diceritakan oleh salah seorang mudarris juga, tapi di tempat lain. Anak ada santri ini pindahan dari tempat lain. Di tempat lain itu ma'had yang lain itu punya hubungan yang istimewa dengan mudarrisnya, amiknya. Masya Allah, nggak pernah dia gagap, gugup ataupun yang tersendat dalam setoran hafalan. Masya Allah, ikut orang tuanya pindah ke Jogja. Di sana, subhanallah, macet. Zaki anaknya cerdas. Subhanallah, enggak juga bisa. Guru ini benar. Anak tanya, apa yang antum lakukan? Anak tanya-tanya, Ustaz, kenapa anak ini seperti ini? Anak tanya kepada yang gurunya dulu, anak tanya kepada orang tuanya. Ternyata anak ini istilahnya apa ya? Patah hati, kehilangan. Kok guru dia yang sekarang ini tidak seperti guru dia yang dulu? Nah, akhirnya antum apa yang antum lakukan? Nah, mestinya antum seperti ini. Nah, dia pun iya, kemudian anak berbuat seolah-olah jadi apa, anak korek dari dia juga. Nah, seperti apa gurunya dulu? Akhirnya anak berusaha untuk merubah dia, artinya mengikuti alur dia. Jadi dia ingin guru apa namanya, guru yang dihadapan itu seperti guru dia yang dahulu. Dia bermain. Akhirnya, nah setelah itu, nah, asal artinya berubah. Tidak lagi dia murung, tidak lagi dia pendiam, apa namanya, menahan diri, apa namanya, menutup diri, terbuka dan kemudian bahkan mau dia menyampaikan apa, menempatkan setoran itu sebagaimana keadaan dia bersama gurunya yang lama. Nah ini kita harapkan juga. Ini satu mungkin, tapi subhanallah, karena salah satu yang kecil jadi sampelnya juga. Nah, tapi mungkin di tempat yang lain banyak yang seperti itu. Nah, maka para umat, terutama para mudarrisat, perlu hal ini ditumbuhkan, dihidupkan. Kemudian para ummahat, di kemarin yang Anda sampaikan di para tafsir juga, bahwa kita makhluk yang serba lemah. Dan kita diingatkan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap suci diri. Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kita. Kita bani Adam mahalul khata', madhinnatul khata'. Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita bani Adam itu banyak salah. Disebutkan dalam sifat mubalaghah seperti ini, banyak dan sering berulang. Enggak dalam sesaat, tapi mungkin. Yang sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang senantiasa bertobat, menyesal, memperbaiki diri, ngaku salah. Ini orang terbaik. Jadi artinya salah itu manusiawi. Antum kita bikin dosa manusiawi. Kalau enggak pernah bikin dosa, dilenyapkan oleh Allah. Laula an tuznibun la dahaballahu bikum. La ya'tiyan nabi qaumin yudhnibuna tsumma yastaghfirun fa ghafarallahu lahum. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, Allah lenyapkan kamu dan Allah gantikan kamu dengan yang lain yang berbuat dosa, kemudian minta ampun, diampuni oleh Allah. Dosa salah manusiawi. Tapi yang jelek adalah sudah tahu salah enggak mau berubah. Diingatkan menentang. Diingatkan istakinda akhadathul izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam. Menentang. Maka ikhwan fiddin azakumullah dan para ummahat, bagaimanapun kita manusia dan kita tidak mungkin bisa mengawasi anak-anak kita dengan ketat. Mereka juga hidup bergaul. Banyak polusi-polusi yang bisa merusak keadaan anak kita. Ingat tadi, fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, bukan hanya mungkin plot orang tuanya, tapi lingkungan. Mereka bergaul, bukan di kandang, dikurung terus dalam rumah. Lebih-lebih anak, nah, rijal, anak-anak laki-laki, bebas mereka bergaul, mungkin enam, satu desa kenal semua dengan dia. Dia mungkin bersih-bersih kita di rumah, pemikirannya, akhlaknya. Bergaul dia dengan temannya. Salafi, anak-anak salafi juga, anak-anak kita salafi. Temannya ini punya teman, temannya punya teman lagi orang. Gak jelas apa. Dari mana dia dapatkan? Dia pasal tahu sampai di rumah bisa bersilat jungkir balik kemudian dia. Nah, atau yang perempuan mungkin dapat dialog-dialog dari mana mereka dapatkan? Kata-kata atau kalimat subhanallah. Enggak mungkin. Nah, nanti kalau misalnya di sekolah kedapatan mereka juga akhirnya cerita tentang itu, nah, kedengaran oleh ustazah tuh, nah, murabbiahnya tuh, mudarrisahnya. Enggak mungkin anak saya seperti itu, subhanallah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini yang sering kita keliru. Nah, padahal mereka apa namanya? Apa bahasanya yang sudah sering anak ingatkan, bahasa kita tuh bukan bahasa fonis, tapi bahasa menceritakan, menggambarkan, Ananda tadi seperti ini, seperti ini. Ya, kita apa yang kita lihat. Nah, sementara sebagian kita mungkin enggak mungkin anak saya seperti itu. Anakmu malaikat apa? Nabi apa? Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Artinya apa? Kita waspada yang seperti ini. Fala tuzakku anfusakum, kita paham sadar. Nah, apalagi kan keadaan kita ma'ahul maksiat, jarang-jarang kita ta'lim. Nah, jarang-jarang kita berdiri di majelis ilmu, nah, banyak lebih banyak tentu. Artinya lah yang taklim juga. Kalau yang taklim saja bisa menjadi tersesat dan tergelincir, apalagi yang enggak. Mau jaminan apa kita mau kasih? Nah, kalimat yang seperti ini yang sering kita dengar. Kalau yang taklim saja bisa tersesat dan tergelincir, apalagi yang enggak taklim. Yang sholat saja bisa terjerumus, apalagi yang enggak sholat. Ustaz saja bisa tergelincir, apalagi yang bukan ustaz. Iya kan? Maksudnya kan kita pikirnya begitu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah dan para ummahat rahimakumullah. Maka kita, nah, dalam upaya ini membina dan membimbing anak-anak itu, terutama para banat, ya, perlu ketat memang. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, ya, di zaman sahabat sampai seperti itu, di zaman setelah para sahabat masih ada ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, masih ada sahabat Abdullah bin Umar seperti itu. Itu begitu ketatnya mereka juga di zaman itu, apalagi di zaman kita mestinya. Nah, ya, zaman kita. Dan kita ingat pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, nah, ingat bagaimana Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab Tabarruk bil Asjar wal Ahjar, kitab tauhid. Nah, di situ kan beliau nukilkan kisah Zatul Anwar. Bagaimana para sahabat yang baru masuk Islam ketika dibawa perang Hunain kepada Rasulullah oleh Rasulullah SAW, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ja'alana zata anwat kama lahum zatu anwat. Allah Akbar. Takjub Rasulullah. Kenapa? Nah, sunnah. Ini perkataan sunnah, jalan cara orang-orang dulu. Kama qalat Banu Israel, sebagaimana kata-kata Banu Israel kepada Nabi Musa dalam firman Allah, ija'alana ilahan kama lahum alihah. Antum lihat dalam kitab Tauhid. Kemudian apa istimbat yang beliau sebutkan dalam masail? Orang yang baru saja meninggalkan maknya di kesesatan itu masih khawatir. Pemikiran-pemikiran itu masih ada dalam dirinya. Itu para sahabat di bawah didikan Rasulullah SAW. Nah, kita mau jaminan apa? Kita baru keluar dari hizbi, dari mengenal dakwah. Mengenal majelis ilmu, tundukkan. Tidak bisa kita menjamin diri kita. Apalagi anak-anak kita. Baru kemarin kita keluarkan mereka dari SD, dari ini. Dan mau kita longgar dengan mereka. Nah, para abah dan ummahat, ini mungkin yang bisa saya ingatkan. Dan selanjutnya betul-betul kita mengharapkan jalinlah komunikasi antara para ummahat dan mudarrisat. Nah, para suami mudarrisat juga hendaknya juga punya komunikasi dengan para suami ummahat ini, para abah yang punya anak di banat. Sehingga bisa mungkin diceritakan, mungkin bisa nanti para mas'ul suaminya mengenal, melihat kalau anaknya mungkin seperti ini, mungkin dia, oh, karakter orang tuanya seperti ini, keluarganya seperti ini, bisa mempertimbangkan metode, cara atau seni bagaimana mendidik anak tersebut. Sehingga tahu, kita mengharapkan anak itu jadi baik, gak mungkin jadi rusak. Nah, yang paling kita butuhkan adalah kita semua bertakwa kepada Allah, yang ini akan menjadi dasar untuk kita, nah, kerjasama mendidik. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah pasti akan jalan keluar, enggak akan dilepaskan kita dengan logika akal kita, perasaan kita, tapi dibimbing oleh Allah. Walaupun mungkin itu berat bagi kita, tapi karena itu aturan Allah dan Rasulnya, kita akan mudah untuk menerima. Ini yang kita harapkan. Ya, komunikasi antara para ummahat, para mudarisat, para aba dan juga para mas'ul. Nah, lebih dari itu, nah, ta'awun kita banyak. Apalagi sekarang ini kita mau mengadakan program asrama. Ya, memang kendalanya memang karena hal-hal yang disebutkan keluhan-keluhan juga untuk membina mereka, karena nanti mandi di TN nanti juga akan diasramakan, ya, melatih mereka mandiri, juga mengkondisikan mereka betul punya himmah, ya, punya perhatian terhadap durus pelajaran-pelajaran mereka, ya. Nah, ini yang akan kita apa namanya juga untuk menyelamatkan mereka dari lingkungan-lingkungan yang semakin na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, semakin rusak. Tidak mereka, tapi teman-teman mereka yang tiga salafiyin dan salafiyat longgar oleh mereka, orang tua mereka, membuat anak-anak kita menjadi rusak. Si pulang itu di sana mereka boleh bebas. Nauzubillah. Berlindung kita pada Allah. Ya. Nah, dulu di zaman, nah, para ulama kita pun, nah, zamannya Al-Wazir Ibn Al-Wazir, nah, Ibn Al-Wazir, nah, di sesudah masa Syekhul Islam atau sebelumnya, itu menyebutkan celaan buat orang-orang yang memberikan fatwa ya, sedikit-sedikit, oh ini boleh, ini boleh, ini boleh. Untuk zaman seperti ini kita mengadakan ini boleh, ini boleh, nanti kita pantau. Ya subhanallah. Ya, ikhwani fiddin a'azakumullah dan para ummahat, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah terhadap diri-diri kita masing-masing dan juga terhadap yang jadi tanggung jawab kita. Juga para mudarrisat, para mas'ulin. Nah, kita mohon bantuan, mohon taufik dari Allah untuk disatukan di atas takwa, untuk disatukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk kita mengatur semuanya, menjalankan semua yang yakni cara-cara yang memang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain bisa ditambahkan oleh para asatidz yang lain ya, untuk menyemangati kita bahwa ta'awun kita ini betul kita harapkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.